يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab mulia dengan manhaj salaf karya Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab keempat, yaitu dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dan masuk kepada bagian yang ketiga dari pendalilan firman Allah selesai, sabda Nabi Muhammad selesai, dan kita masuk pada pendalilan dari perkataan para sahabat. Masuk pada dalil nomor ke-47 dari total. Perhatikan halaman 133. Diriwayatkan dari Amr bin Yahya, ia berkata, aku mendengarkan ayahku berkata, dari ayahnya ia berkata. Artinya ini adalah tabi'ut tabi'in, berarti ya, tabi'ut tabi'in. Amr bin Yahya mendengarkan dari ayahnya seorang tabi'in dan mendengarkan dari ayahnya seorang sahabat. Kami biasa duduk di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Apabila beliau telah keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Kemudian datanglah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menemui kami lalu berkata, apakah Abu Abdurrahman, kunyah untuk Ibnu Mas'ud, apakah Abu Abdurrahman telah keluar bersama kalian? Kami menjawab, tidak. Maka beliau pun duduk bersama kami hingga ia keluar. Ketika keluar, kami semua berdiri. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja aku menyaksikan di Masjid Kufah suatu perkara yang aku ingkari, dan alhamdulillah aku tidak berpendapat akan hal itu kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Abu Musa menjawab, jika masih hidup, engkau akan melihatnya. Abu Musa kembali berkata, aku melihat di masjid satu kaum duduk melingkar menunggu salat. Pada setiap lingkaran ada seseorang sedang di tangan mereka ada batu kerikil. Lalu ia berkata, seseorang tadi yang ada di setiap lingkaran, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu berkata, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Dan berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata, lantas apa yang engkau katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan sesuatu pun kepada mereka, karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan? Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya, hingga ketika beliau telah mendatangi salah satu halaqah tersebut, lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun. Kemudian beliau berkata, waihakum ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatukum, haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, wa hadhi thiyabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam taksur, walladhi nafsi biyadih, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aw muftatihu babi dhalalah. Yang artinya adalah, celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Ini para sahabat Nabi Muhammad SAW masih banyak, dan ini pakaiannya belum usang, dan bejana-bejananya belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum menyebutkan keterangan beliau, kita yakni teliti sebagian di antaranya. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, kakek dari Amr bin Yahya rahimahullah taala menceritakan bagaimana beliau dan yang lainnya itu selalu mengikuti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pergi bersama-sama ke masjid. Abdullah bin Mas'ud di antara para sahabat yang ahli dalam bidang agama tertentu. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka masih sangat muda. Disebutkan umurnya 16, 17 atau 18 tahun. Sangat muda mereka. Artinya di masa Nabi Muhammad SAW, mereka menuntut ilmu luar biasa kepada Nabi Muhammad. Hingga bahkan Abdullah bin Abbas di antara ahli tafsir di kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan saya tidak salah, di antara ahli fikihnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hingga disebutkan bahwasanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab selalu bertanya kepada Abdullah bin Abbas akan tafsiran sebuah ayat, karena dia yang paling faham. Memang. Jadi ini sebuah keutamaan. Sahabat yang lain mengikuti beliau bahkan ketika berjalan ke masjid, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila beliau telah keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Karena bisa jadi jamaah di perjalanan banyak faedah yang bisa didapatkan dari seorang alim. Bisa jadi di perjalanan dari rumah ke masjid ada saja kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan bisa ditanyakan kepada si alim, dalam hal ini Abdullah bin Mas'ud, dan bermanfaat buat mereka. Kemudian datanglah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menemui kami lalu berkata, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah keluar bersama kalian? Keluar dari masjid. Kejadiannya sudah sampai masjid dan mereka menunggu lagi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar. Kata mereka, belum atau tidak. Maka beliau pun duduk bersama kami. Yang nunggu di depan rumah dan Abdullah bin Mas'ud belum keluar. Kemudian, maka beliau pun duduk bersama kami hingga Abdullah bin Mas'ud keluar. Artinya Abu Musa al-Ash'ari juga menunggu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika keluar kami semua berdiri. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman. Tentunya di antara bentuk pemuliaan, dan ini berkaitan dengan adat istiadat Arab, itu selalu memanggil seorang dengan kunyah. Dan ia adalah sunnah. Sekalipun misalnya siapapun di antara kita belum memiliki anak, no problem. Boleh kemudian untuk memiliki kunyah. Tidak ada masalah. Dan biasanya adatnya kunyah untuk yang sudah punya anak itu adalah dengan anak laki-laki pertama yang dia miliki. Bisa jadi anak laki-lakinya betul-betul anak pertama, atau anak laki-lakinya di nomor 2 atau nomor 3. Jadi dia punya anak perempuan, baru laki-laki. Nah, berarti itulah kemudian kunyahnya. Misalnya nama anaknya Abdullah, ya Abu Abdullah panggilannya. Ini bentuk pemuliaan. Bagaimana yakni Nabi Muhammad pun melakukannya. Nabi Muhammad pun punya kunyah, para sahabat pun demikian. Siapapun di antara kita ingin memilikinya juga silakan, walaupun belum punya anak. Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya Ummu Abdullah, padahal dia tidak punya anak. Disebutkan itu adalah keponakannya. Walaupun dia juga punya adik bernama Abdullah, tapi disebutkan penisbatan Ummu Abdullah untuk Aisyah itu dia punya keponakan yakni Abdullah. Atau seseorang kemudian merencanakan nanti kau punya anak namanya Abdullah. Jadi boleh memiliki kunyah. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan kemudian Anda punya kunyah dan Anda punya akun media sosial, gabungkan saja nama Anda dan kunyah. Misal nama Anda Muhammad, Anda punya anak Abdullah, Muhammad Abu Abdullah. Itu akan jauh lebih bagus. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di grup para ustaz ini sudah ma'ruf, seseorang akan memuliakan, memanggil satu sama lain dengan kunyah. Walaupun kita enggak masang. Jadi kita memanggil Ustaz Ahmad Abu Abdullah, Ustaz Hasbi manggil ulun Abu Dihya, kadang-kadang Abu Kanzu, dan lain sebagainya. Artinya kita saling memuliakan. Dan di antara adat yang lain, orang Arab itu kalau manggil orang lain dan bukti mereka memuliakan Anda, mereka memanggil Anda dengan nama kakek Anda. Itu bentuk mereka memuliakan. Ulun ketika di Madinah selalu dipanggil Lutfi. Mereka kira itu nama kakek. Padahal Anwar Lutfi itu adalah gabungan nama abah. Mereka kira Anwar itu nama abah, Lutfi itu nama kakek. Ketika di absen pun enggak pun, makanya awal-awal saya enggak paham dipanggil Lutfi, saya diem aja. Lutfi, diem aja Lutfi. Indonesia. Woi. Baru sadar saya. Aduh, wallah enggak bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi silakan memiliki kunyah, boleh ya. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh baru saja aku menyaksikan di Masjid Kufah suatu perkara yang aku ingkari, dan alhamdulillah aku tidak berpendapat hal itu kecuali kebaikan. Ada sesuatu yang dia ingkari, enggak biasa dia lihat. Baru untuk dia Abu Musa al-Ash'ari. Tapi dia berpendapat masih berhusnudzan, masih berbaik sangka. Ini adalah sebuah kebaikan. Nanti di saat yang lain kita akan tahu kenapa kemudian dia tidak menasihati, karena dia nunggu pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa itu? Artinya sesuatu yang kamu ingkari dan kamu berpendapat itu sebuah kebaikan. Jika masih hidup, engkau akan melihatnya. Artinya, siapapun di antara kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Bahkan bisa jadi sekian detik berikut ini kemudian kita wafat. Artinya engkau akan lihat sendiri. Kalau masih hidup, engkau akan lihat. Sesuatu yang aku ingkari, tapi aku masih berbaik sangka, itu sebuah kebaikan. Abu Musa berkata kembali, ini prakteknya yang dia ingkari, yang dia lihat tapi dia mengingkari. Aku melihat di masjid satu kaum duduk melingkar menunggu salat, halaqah. Halaqah itu artinya dalam bahasa Arab adalah yakni gelang sebenarnya, atau sesuatu yang bulat. Tapi kemudian yakni istilah itu menjadi istilah yakni seseorang satu kelompok ketika bertadarusan, namanya halaqah. Wallahu alam bissawab. Walaupun kemudian istilah tersebut lebih mengerucut lagi, yakni dipakai untuk ya biasa lah ya. Enggak usah dibahas lah ya. Iya. Yang jelas artinya adalah ini perkumpulan orang-orang yang yakni berkeliling. Di antara praktek tadarusan kadang-kadang seperti itu, membentuk lingkaran, membentuk lingkaran. Aku melihat di masjid suatu kaum duduk melingkar menunggu sholat. Pada setiap lingkaran ada seseorang, sedang di tangan mereka ada batu kerikil. Jadi ada koordinatornya, musyrifnya. Dan kemudian di semua mereka memegang kerikil. Lalu ia berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Dengan menghitung kerikil. Subhanallah. Takbirlah. Allahu Akbar. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Lalu dia berkata, bertahlillah 100 kali. Yaitu ucapan, La ilaha illallah. Apa itu? Kursi gugur kah? Anak siapa gugur? Oke. Bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Dia berkata lagi, ingat, dengan menghitung kerikil. Kemudian maka mereka pun bertahlil 100 kali. Dia berkata lagi, bertasbihlah 100 kali. Perkataan atau ucapan Subhanallah. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, lantas apa yang kau katakan kepada mereka ketika engkau menyaksikan hal yang demikian, kamu mengingkarinya baru, tapi prakteknya adalah tambahan. Perhatikan jemaah, bid'ah itu bermacam-macam. Tentunya definisi mudahnya adalah segala perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama, menyerupai syariat, dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 pakem definisi bid'ah dari Imam Asy-Syatibi. Segala perkara yang baru diada-adakan dalam urusan agama. Jadi kalau baru tapi dalam urusan dunia enggak masuk definisi. Dalam urusan agama, yudhahi syariah, prakteknya itu Anda akan lihat mirip dengan syariat yang sudah ada. Layaknya seperti tandingan dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 3 kisi pertama terpenuhi, yang terakhir tidak, maka enggak masuk. Baru dalam urusan agama mirip dengan syariat, tapi ketika ditanya kenapa kalian melakukannya, ya kami iseng aja. Nah, maka enggak masuk. Karena tidak ada unsur ibadah. Dia tidak ingin mendapatkan pahala. Dia tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan ini enggak mungkin. Mana ada orang kemudian melakukan satu amal ibadah kemudian iseng? Bodoh kalau begitu. Nah, pembagiannya, yakni kalau pakai skema piramid gitu ya, dia terbagi menjadi dua, bagian besarnya terbagi menjadi dua. Ada bid'ah syirkiyah kufriyah, ada bid'ah maksiyah. Ada kebid'ahan yang sampai level bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam karena ia bid'ah kesyirikan, bid'ah kekufuran. Yang lain dan yang lebih banyak di masyarakat kita, bid'ahnya levelnya maksiat, dosa besar. Tapi ingat, semuanya memiliki sifat yang sama, sesat dan diancam neraka. Semuanya memiliki sifat yang sama, sesat dan diancam neraka. Bagian-bagian lainnya tentu sangat banyak, belum sebutkan salah satu di antaranya karena membaca contoh ini, karena membaca cerita ini. Bid'ah itu, ini bagian yang pertama yang besar, terbagi menjadi dua. Kalau tadi itu hukumnya ya, hukum kebid'ahan ya, ada yang sampai level kesyirikan dan kekufuran, ada yang maksiat. Sekarang bagian besarnya, yang pertama bid'ah hakikiyah, bid'ah yang hakiki. Kata Imam Syatibi, betul-betul tidak ada dalil yang menunjukkan itu berasal dari firman Allah atau sabda Nabi Muhammad atau ijma ulama. Enggak ada, betul-betul baru. Contoh mudah, misalnya dalam perkara akidah, bid'ahnya perkataan bahwasanya hadis ahad bukan hujjah. Ini baru nih. Tidak dari firman, tidak dari sabda, tidak juga ijma' para ulama. Betul-betul dimunculkan oleh kelompok tertentu. Baru, hakiki, original. Ini contoh dalam perkara akidah. Yaitu perkataan bahwasanya hadis ahad bukan hujjah. Padahal mau mutawatir atau ahad, selama hadisnya sahih, hujjah. Entah ia mutawatir yang diriwayatkan oleh 10 orang perawi lebih per generasi, mustahil mereka berkumpul untuk satu kesesatan, ataupun ahad di mana para perawi hadis tersebut per generasinya 1 2 3 4 enggak sampai 10 per generasi, dan rata-rata sabda Nabi Muhammad ahad. Kalau bisa pakai persentase ya, yang mutawatir paling 15 atau 20 lah kasarnya. Rata-rata sabda Nabi Muhammad jenisnya ahad. Jadi ada orang mengatakan bahwasanya hadis ahad bukan hujjah, enggak bisa dijadikan landasan, tidak bisa dijadikan dalil untuk sebuah amal. Kenapa? Ah, jenisnya ahad, enggak kepake. Ini contoh bid'ah dalam perkara akidah, yaitu perkataan bahwasanya hadis ahad bukan hujjah. Ini betul-betul perkara yang baru, dimunculkan di zaman tertentu dari orang-orang ingkaru sunnah, walaupun cikal bakalnya di zaman tabi'in, di mana sahabat masih hidup, mereka sudah muncul. Dua dalam perkara, yakni ibadah misalnya. Simple. Sesuatu betul-betul baru, tidak ada asal-usulnya dari firman, sabda atau ijma. Misalnya orang sholat sehari 6 waktu. Misal. Itu hakiki. Jadi waktunya pun dia tambah, jadi 6 waktu. Jadi ada subuh, tapi kemudian duha dia akan wajib misalnya sama dia. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Misal. Prakteknya pun kemudian misalnya baru juga original. Enggak seperti Nabi Muhammad misalnya. Takbirnya dengan cara yang baru. Atau misalnya cara sholatnya sama, tapi pengwaktuannya itu betul-betul original. Ini contoh bid'ah hakiki dalam perkara ibadah. Nah, yang kedua, itu namanya bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Bisa dalam bentuk penambahan, betul-betul penambahan, atau ada pengurangan dalam sebuah syariat. Contoh misalnya, artinya ketika disebutkan penambahan, prakteknya itu betul-betul, yakni ibadahnya itu sudah ada dalam syariat kita, sudah ada dalam tatanan ajaran kita. Tapi dia tambah-tambah. Contoh misalnya, yakni zikir berjamaah setelah salat fardu. Zikirnya diperintahkan, disyariatkan. Wiridnya disyariatkan. Bahkan kalau misalnya ada orang habis sholat fardu langsung sholat sunnah, itu bid'ah. Karena Anda harus zikir dulu. Tapi tentunya ini salah satu contoh dalam bentuk pembagian yang lain, ada yang namanya bid'ah basitah, bid'ah yang ringan. Kayak tadi contohnya, habis sholat fardu langsung sholat ba'diyah, harusnya zikir. Kan ada yang basitah, ini contoh pembagian yang lain, ada yang basitah yaitu ringan, ada juga yang murakkabah, yang bertingkat-tingkat kesalahan demi kesalahan atau menelurkan bid'ah-bid'ah yang lain, seperti bid'ah yang ada di agama Syiah. Satu mereka munculkan satu kebid'ahan, itu nelur ke banyak bid'ah berikutnya, itu murakkabah. Oke, kembali kepada yang tadi, idhafiyah. Jadi kalau pengen bayangkan tadi, hukumnya bisa jadi dua, syirkiyah, kufriyah, atau juga maksiyah. Pembagian yang lain secara umum ada yang namanya apa tadi? Hakikiyah, dan yang kedua idhafiyah. Dan ini yang paling banyak. Ya mirip dengan syariat yang ada, tapi dia tambah. Contoh yang tadi, zikir berjamaah setelah sholat. Zikirnya, wiridnya, itu disyariatkan. Nabi Muhammad melakukan. Cuman cara Anda, itulah tambahannya. Atau cara sebagian orang ketika mereka bersama-sama, itulah bentuk tambahannya. Apakah yang sepertinya berbahaya? Lebih berbahaya bahkan kata sebagian para ulama dibandingkan yang hakikiyah. Karena yang hakikiyah ketahuan sesatnya. Yang hakikiyah berbahaya pasti, tapi kan kelihatan banget sesatnya. Lawang semua kaum muslimin tahu salat sehari yang 5 waktu, dia 6. Kelihatan sekali sesatnya. Tapi kalau yang idhafiyah, orang awam bisa terkelabui. Apalagi kemudian di antara praktisnya mengatakan, "Saya ini kan sedang zikir. Kami ini sedang berzikir, kok kamu salah-salahin?" Makin rancu untuk, iya juga ya, untuk orang yang awam, makin rancu. Syaitan lebih suka. Makanya berbahaya. Yang kami lakukan ini wirid, yang kami lakukan ini adalah zikir, yang kami lakukan ini adalah sholat, yang kami lakukan ini adalah salawat, yang kami lakukan ini adalah puasa misal. Jadi hukum asal pada syariatnya mereka sebutkan, orang awam, iya juga ya, kan gitu. Padahal mereka tambahkan sesuatu padanya yang Nabi Muhammad tidak ajarkan. Apakah Anda lebih yakni lurus petunjuknya dibandingkan Nabi Muhammad? Pasti tidak. Kalau itu memang perbuatan yang baik, itu syariat Nabi Muhammad SAW, beliau pasti ajarkan. Wallahu alam bissawab. Jadi itu contoh mudah. Hah? Kenapa lu sebutkan seperti itu pembagiannya? Karena ada contoh ini. Berzikirnya, wiridnya diajarkan. Tapi mereka menggunakan kerikilnya itu loh. Ini yang jadi masalah untuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan kembali kepada terjemahan 134. Abu Musa menjawab, Ibnu Mas'ud berkata, "Lantas apa yang kau katakan kepada mereka? Kan kamu ingkari." Jenis bid'ahnya idhafiyah ini. Karena bertakbir ada di syariat kita, bertahlil perintah, bertasbih perintah, tapi cara. Kan kita tahu ya, sunnah dari Nabi Muhammad itu bisa dikenal dari 6 aspek atau sisi. Sebab ibadahnya, jenis ibadahnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Ini cara. Ini berkaitan dengan cara. Cara zikirnya, menghitung kerikil. Mungkin untuk praktik zaman sekarang, sorry nih, yang masih menggunakan tasbih, pakai tasbih. Karena Nabi Muhammad ajarkan menghitung dengan ruas jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu jari itu bisa 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan masing-masing ruas akan bersaksi dia pernah digunakan untuk apa? Zikir. Nabi Muhammad ajarkan, maka gunakan. Lain ceritanya kalau Anda memang sudah mulai pelupa. Itu ada sebab berarti. Akhirnya kemudian Anda menggunakan mungkin tasbih atau alat yang dipencet-pencet. Karena Anda sudah mungkin sudah sangat tua, bisa lupa hitungan. Karena Nabi Muhammad mengajarkan spesifik hitungan 33. Itulah yang kita ikuti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun pastikan alatnya ada silencernya ya. Jangan cetak-cetek, bikin ribut. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Preman, preman. Oh, itu lain lagi. Keluar lagu pencetannya ya. Kita lanjutkan jemaah. Lantas apa yang kau katakan kepada mereka? Abu Musa menjawab, aku tidak mengatakan apapun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Mereka setara, sama-sama sahabat. Tapi Abu Musa tahu bagaimana levelnya Ibnu Mas'ud dalam keilmuan. Juga seperti Abdullah bin Ibn Abbas, para sahabat tahu bagaimana level dia dalam keilmuan tafsir, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabiat juga kemudian tahu bagaimana level kefaqihan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia enggak berani ngomong dulu sampai nunggu pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan? Apa artinya ini? Anda tidak perlu mengada-ada dalam syariat agama. Kebaikan Anda sekecil apapun tercatat kok. Yang harusnya Anda hitung itu kesalahan. Kita muraqabah. Kata Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, di antara adab kita kepada diri kita sendiri itu ada al-muhasabah, menghitung-hitung diri. Kata beliau, hitunglah diri layaknya kita adalah seperti seorang pedagang. Apakah hari ini kita beruntung atau kita alhamdulillah balik modal atau na'udzillah kita malah rugi? Itu harus setiap hari hitungannya. Apakah kita hanya menjalankan yang wajib balik modal atau plus yang sunnah kita lakukan? Oh, untung. Atau na'udzubillah, kita rugi. Bukan lagi yang sunnah kita lakukan, yang wajib kita tinggalkan. Modal kepake. Jadi sampai seperti itu beliau menyebutkan metaforanya. Harus hitung-hitung diri sendiri, karena kesalahan kita sangat banyak. Tapi ingat, kebaikan kita pun tidak pernah akan dicurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita, harusnya Anda fokus di situ saja. Perintah sudah jelas, larangan sudah jelas, yang diperintahkan saja lakukan. Enggak usah bikin-bikin yang baru, yang kalian mengira itu baik padahal akan menjerumuskan kalian kepada kesesatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, mengapa tidak engkau suruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka untuk muhasabah? Dan engkau jamin bahwa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Jangan takut, kebaikan yang kita lakukan mesti kecatat. Sekalipun puluhan tahun Anda melakukan dan tidak ada yang tahu, Allah tahu dan Anda dicatat. Selama bisa dirahasiakan amal itu, ya kita rahasiakan. Kenapa? Karena yakni pujian orang ya sampai lidahnya doang. Nanti lama-kelamaan Anda melakukan amalan mengharapkan pujian orang, tentunya orang itu tidak memuji Anda, Anda akan sakit hati. Sudah sakit hati, amal Anda hancur. Ruginya banyak. Mending sembunyikan. Kalau berkaitan dengan amalan-amalan di luar dari syiar Islam. Karena kalau sudah syiar Islam, ya harusnya kita perlihatkan. Salat berjamaah di masjid, Jumatan, azan, Id, itu syiar, enggak bisa disembunyikan. Memang harus diperlihatkan untuk menggugah kaum muslimin yang lain. Oke? Kemudian beliau beranjak dan kami pun beranjak bersamanya hingga ketika beliau telah mendatangi salah satu halaqah tersebut, lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata, perbuatan apakah yang sedang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun. Artinya, fokuslah kepada yang sudah diperintahkan saja. Karena amalan kalian tidak akan sia-sia kalau melakukan yang diperintahkan saja. dan kesalahan kalian kan sudah banyak juga, kok ditambah lagi dengan yang begini? Makin banyak kesalahan kalian. Nabi Muhammad sudah ajarkan. Lalu beliau berkata, yang artinya adalah, perhatikan 1:34, celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan supaya orang kemudian memberikan perhatiannya penuh. Mungkin kalau pakai bahasa kita tuh, gimana sih kalian ini? Gitu loh. Makanya dengan istilah di zaman itu, waihakum, kenapa kalian ini? Celaka kalian. Karena Islam sudah sempurna. Bahkan sudah sempurna sebelum Nabi Muhammad meninggal. Tidak perlu kalian berkreasi pada agama ini. Yang sudah ada, jangan ditambah-tambahin. Na'udzubillah, apalagi dikurang-kurangin. Cukupkan dengan yang ada, sudah cukup berat. Fokuslah dengan yang ada, sudah cukup membebankan. Tapi ingat, bukan mustahil untuk kita lakukan. Semua kita bisa melakukan. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Maksudnya, ini kan para sahabat masih pada hidup. Kenapa gak nanya? Kenapa gak belajar? Kami, para sahabat, masih pada hidup kan? Beliau, Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Musa, banyak sahabat yang lain pasti. Maksudnya, begitu dekat jarak Nabi Muhammad meninggal, kok kalian sudah bikin-bikin? Ingat ya, hal yang seperti ini, cikal bakalnya Nabi Muhammad masih hidup pun sudah terjadi. Disebutkan ketika beliau khutbah, ada seorang laki-laki yang berdiri aja. Dan Nabi Muhammad suruh duduk. Dia meyakini bahwasanya ini lebih utama mendengarkan khutbah tapi berdiri. Nabi Muhammad suruh duduk. Kenapa? Karena ini agama yang mudah. Dengarkan khutbah, silahkan duduk. Jangan kamu kemudian mengharamkan yang basicnya halal. Duduk. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq juga pernah mendapatkan seorang wanita semasa musim hajian, enggak ngomong. Padahal dia bisa berbicara, tapi dia puasa aja. Diam aja. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa, ada apa perempuan ini? Dia puasa berbicara, wahai Abu Bakar." Langsung ditegur Abu Bakar. Ini agama yang mudah. Ketika kamu hajian, enggak ada kemudian syariat harus diam, enggak. Silakan berbicara, boleh berbicara, boleh ngobrol, tapi di waktu-waktunya silakan zikir, silakan ibadah, tapi boleh berbicara. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang halal? Jadi cikal bakal sudah ada memang ya. Tapi Nabi Muhammad langsung tegur. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, celaka kalian wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Ini para sahabat Nabi kalian Muhammad SAW masih banyak. Masih pada hidup, saya dan teman-teman para sahabat yang lain yang ketemu Rasul itu masih banyak. Mbok ya belajar sama kami. Gimana zikir yang benar? Apa tuntunan Nabi Muhammad yang benar? Jangan berkreasi, kasarnya gitu loh. Dan ini pakaian belum usang dan bejana-bejana belum pecah, maksudnya jarak meninggalnya Nabi Muhammad itu masih sangat dekat. Karena bejana itu akan rusak kalau sudah puluhan tahun, pecah dia. Ini bejana-bejana itu masih bagus, masih sempurna. Artinya Nabi Muhammad meninggalnya barusan. Maksudnya enggak lama-lama amat. Kok sudah seperti ini kalian? Kami para sahabat masih hidup, masih banyak. Tuntut ilmu dari kami. Itulah pernyataan dari seorang sahabat juga ketika ada cikal bakal orang yang ingin mengingkari sunnah. Belajarlah dari kami, ikuti kami. Yang paling faham firman Allah dan sabda Nabi Muhammad setelah beliau meninggal, kami para sahabat. Jika kalian tidak melakukan, kalian pasti sesat, kata beliau. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ay kaum khudhu anna, kata beliau, hai semua audiens, ambil dari kami, belajar dari kami, tuntut ilmu itu sama kami. Ya, sebentar lagi. Karena kalian jika tidak melakukannya, nuntut ilmu dari kami para sahabat, kalian latadillunna, pasti betul-betul akan sesat. Makanya kemudian kita ulangi, sampai sini baru kita break azan. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, sumpah atas nama Allah, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus dibandingkan agama Muhammad? Enggak bakal. petunjuk Nabi Muhammad paling lurus, ikuti itu saja. Yang paling paham itu kami, belajar dari kami. Ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Ini kalau dibiarkan, wah, akan berlanjut. Kebid'ahan kalau sudah dibiarkan, akan berlanjut. Dan sekarang sedang terjadi. Tapi alhamdulillah, ketika ada orang yang melakukannya, pas mendakwakannya, mesti akan kita bantah. Atau sebagian para ustaz pasti akan membantahnya. Karena itulah kewajiban kita. Mereka lakukan secara terang-terangan, bantah terang-terangan. Mereka buka di medsos, kita juga sampaikan di medsos. Tapi kalau mereka hanya orang awam, hanya orang yang ikut-ikutan, mereka kemudian belum faham, namanya juga cuma ikut-ikutan, maka kita tetap berkasih sayang dengan mereka, nasihati mereka dengan baik, doakan mereka mendapat petunjuk, karena mereka hanya dibodohi. Jadi sikap kita kepada pelaku kebid'ahan dan menyuruhkan bid'ahnya dengan yang hanya ikut-ikutan dan hanya bodoh, berbeda. Karena sikap kita cuma juga berbeda, jangan dipukul rata. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan setelah azan. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Berikut kemudian yakni sambungannya. Ketika yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yakni bertanya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Muhammad SAW? Maksudnya, cara kalian beribadah gini nih lebih bagus emang daripada cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Atau kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan, pengen bikin-bikin? Perhatikan jawaban mereka. Ingat, jangan pernah ada kemudian sedikit pun di hati kita mengejek atau melecehkan, karena pelakunya ini para sahabat loh. Pelakunya ini para zaman generasi terbaik loh. Sahabat saja masih berbaik sangka waktu itu, cuman dia tidak berani kemudian mengatakan langsung, hingga Ibnu Mas'ud yang mengatakannya. Artinya mereka para yakni tabi'in, di mana para sahabat masih hidup. Tapi ingat, yakni secara kolektif para sahabat maksum, generasi berikutnya tidak. Makanya kemudian semua ini bisa terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Mereka menjawab, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak lain adalah kebaikan. Hah, perhatikan. Yang kami inginkan tidak lain adalah kebaikan. Semua pelaku bid'ah, insyaallah rata-rata, mereka menginginkan kebaikan, mereka menginginkan pahala, mereka menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang mereka buat. Mereka kira yang penting baik Allah akan terima. Mereka kira yang penting baik pasti Allah akan mengganjarnya. Padahal perkiraan mereka, sangkaan mereka salah total. Kalau sudah perkara ibadah, cukupkanlah diri Anda hanya mengikuti Nabi Muhammad, itulah sudah yang paling baik. Sebanyak apapun orang yang melakukan, semuanya kemudian mengatakan, kami hanya menginginkan kebaikan, tapi kalau tidak seperti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu hanya sangkaan Anda saja dan itu pasti salah. Ikutilah Nabi Muhammad SAW, dan petunjuk beliau akan agama ini sudah sempurna, bahkan sebelum beliau SAW meninggal dunia. Kemudian beliau menjawab, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Semuanya niat baik, tapi kemudian Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Anda mau, bukan dengan cara yang Allah mau dalam firman-Nya, atau Allah mau dalam sabda nabinya, maka amal Anda percuma. Walaupun Anda menginginkan kebaikan, walaupun Anda mengira akan mendapatkan pahala, yang ada malah sebaliknya. Anda mengada-ada dalam urusan agama, ketika Anda bukan pionirnya, Anda mengamalkan dan mengikuti nenek moyang, maka semuanya sama, tertolak, dikembalikan kepada Anda. Allah tidak menerimanya. Sehebat apapun sangkaan Anda akan, ini kan baik. Contoh kayak yang tadi. Lebih baik dong dibandingkan kaum muslimin yang menjalankan 5, dia 6 waktu dia dalam sehari. Lebih dibandingkan kaum muslimin. Tapi diterima? Enggak, kenapa? Salah jumlahnya. Atau misalnya sebagian kaum muslimin puasa, orang ketika matahari tenggelam, azan berbuka, dia, saya pokoknya berbukanya sampai cahaya merah-merah dari langit hilang, yaitu Isya. Lebih baik dibandingkan yang lain, berarti dia lebih kuat menahan hawa nafsunya untuk makan, minum, bersebut dan sebagainya. Dia lebih kuat untuk 1 atau 2 jam berikutnya. Tapi apakah benar? Salah. Pengwaktuan ibadah kamu salah. Ini juga, ini cara. Cara berzikir, cara wirid. Nabi Muhammad ajarkan dengan ruas-ruas jari. Kemudian dia merasa itu adalah baik menggunakan kerikil. Ingat, kalau kasus seperti orang yang sudah mulai lupa ketika umur bertambah, berkurang mungkin daya ingat, itu lain cerita. Tapi kalau masih muda gitu ya, ingatan Anda masih bagus, sudahlah ikuti sunnah dan ini akan jauh lebih baik. Terlepas dari kalau misalnya tasbih itu yang pertama kali menggunakan orang-orang Hindu atau Buddha, kita takut itu masuk kategori tasyabbuh. Karena itu bagian dari agama. Wallahu a'lam bissawab. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka, di hadis-hadis yang sebelumnya kita sampaikan. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin sebagian mereka adalah dari kalangan kalian. Langsung diskakmat sama Abdullah bin Mas'ud. Jangan-jangan kalian nih orangnya nih. Tapi saya enggak tahu. Kemudian beliau berpaling dari mereka, lalu Amr bin Salamah berkata, kami melihat sebagian besar orang-orang yang membuat halaqah itu pada perang Nahrawan memerangi kami bersama Khawarij. Benar ya? Ya. Semangat yang salah. Semangat beribadah tapi salah. Tidak mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti yang beliau ajarkan dan itu sudah cukup berat. Tapi bukan mustahil, semua kita bisa kok melakukannya. Tapi kemampuan masing-masing di antara kita, satu dan yang lainnya pasti berbeda. Pasti berbeda. Tapi ingat, tujuan semua kita sama. Hanya mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Ustaz, lebih utama mana ketika kita safar salat sendirian di qasar atau berjamaah dengan orang bermukim di sana? Jamaskan rahimakumullah, ingat keringanan mengqasar ketika safar, bahkan mungkin kebutuhan Anda menjamak juga ketika safar. Perhatikan, Anda sudah beranjak dari rumah dulu. Anda beranjak dari rumah dulu. Dan kalau praktek Nabi kita Muhammad SAW betul-betul sudah keluar area kota dulu. Mungkin kalau Anda di dalam gitu ya, Anda ada di truk dalam, Anda ada di mana gitu, Anda sudah keluar batas kota dulu. Nabi Muhammad melakukan qasar dalam sholatnya ketika safar, itu jarak dari Masjid Nabawi, Madinah kala itu. Nabi Muhammad melakukannya di Dzulhulaifah, itu sudah 10 kiloan lebih. Mungkin kalau kita di sini, ya manalah, hitung, sudah keluar dulu, sudah jauh dulu. Baru kemudian kita, karena kalau misalnya Anda di yakni masjid sekitar rumah Anda sendiri, sangat mungkin kemudian Anda enggak jadi pergi habis itu. Jadi pergi dulu. Betul-betul Anda melakukan perjalanan. Kemudian Anda dapatkan azan dilakukan atau dikumandangkan, maka ikut saja dengan kaum muslimin yang mukim. Salat zuhur misalnya, ikut aja sempurna. Kemudian begitu selesai, Anda mengqasar dan kemudian menjamak kalau Anda perlu. Salat asarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, ketika safar, maka disyariatkan bahkan yang qabliyah dan ba'diyah tidak dilakukan. Lawang Anda dapat keringanan yang 4 aja boleh jadi 2. Kok Anda bisa tahiyatul masjid, habis wudu, qobliyah, ba'diyah? Santai dong namanya. Anda sedang safar. Makanya Anda memangkas yang wajib saja Anda pangkas. Maka mungkin akan lebih baik demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah ada dalilnya di rumah harus ada mihrab? Oke. Okay. Dan apakah memang ada keutamaannya berdoa di mihrab rumah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Yani saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas, yani mihrab itu ya seperti adanya di masjid, tempat untuk berkhulwat lebih tepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Apakah kemudian setiap rumah harus punya? Tapi kalau Anda ingin sholat di rumah, kata Nabi Muhammad, sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Jadi sholat-sholat yang sunnah kerjakan di rumah. Setelah itu Anda silakan berdoa, berkhulwat, minta apapun yang Anda inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus ada tempat khusus di rumah, musalla dalam rumah? Enggak harus. Wallahu a'lam. Sekalipun misalnya Anda orang kaya, Anda bisa bikin ruangan itu terpisah, enggak perlu ya. Anda bisa sholat di kamar Anda, Anda bisa sholat di ruang tamu. Ya, karena hukum asal sholat sunnah itu atau semua sholat itu di rumah kecuali yang wajib. Bahkan Sa'id bin Musayyib selalu melakukan sholat sunnahnya di rumah dan dia suruh anaknya nonton. La azidanna fi sholati min ajlik. Sungguh saya akan tambah rokaat ini karenamu, supaya kamu lihat gini loh cara sholat. Jadi anaknya suruh nonton. Lama kelamaan nanti anaknya ikut. Yang sunnah ikut, yang wajib dia ikut ke masjid. Kenapa? Bapaknya mengajarkan kepadanya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan atau umur berapa kita mengajarkan anak perempuan kita laki-laki, anak perempuan kita dan juga laki-laki untuk tidak bersalaman dengan yang bukan mahram? Apa pas baru balik saja? Apa enggak? Kalau Anda ingin mengajarkan, yakni mungkin lebih awal. Ya, mereka ketika sudah tamyiz gitu ya, umur-umur bisa membedakan gender, 7, 8, 9 tahun itu sudah paham saya laki-laki, dia perempuan, maka Anda sudah harus ajarkan. Wallahu a'lam bissawab. Artinya nanti ketika mereka balik, mereka jauh lebih paham lagi. Ketika umur tamyiz pun Anda fahamkan dalil, mereka sudah faham. Jadi batas paling minimal itu 7 tahun ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita mendidik mereka yakni jauh lebih dini. Karena Nabi Muhammad kala itu, ingat sabda Nabi Muhammad yang idza sta'anta fasta'in billah wa idza itu kan kepada anak kecil. Nasihat beliau kepada anak kecil disebutkan ya umur tamyiz, di bawah 10 tahun pokoknya. Tapi Nabi Muhammad ajarkan bab takdir. Berat. Udah masih kecil Nabi Muhammad ajarkan bab takdir. Kalau semua umat berkumpul untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak bisa memberikan celaka padamu kecuali celaka atau madarat yang Allah sudah tentukan untukmu. Itu takdir. Kalau semua umat ingin memberikan kamu manfaat, mereka tidak bisa berikan kamu manfaat kecuali kemanfaatan yang Allah sudah takdirkan untukmu. Anak kecil. Makanya salah satu di antara cara mencetak anak menjadi anak yang saleh salehah, pendidikan agama sejak dini. Dan mereka akan mudah faham. Di atas umur 7 tahun itu sudah ini bisa faham. Di bawah itu mungkin belum. Tapi kalau sudah 7 tahun, 8 tahun itu sudah ini sangat bukan sangat ya, sudah faham ketika Anda berikan yakni pengetahuan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang proses menghafal Al-Qur'an, barakallahu fikum. Tapi ustazah saya menawari untuk saya bisa belajar bahasa Arab juga. Siap. Namun saya masih belum sanggup apabila menghafal dibarengi belajar bahasa Arab. Apalagi saat ini saya salah satu karyawati di salah satu perusahaan. Oke, luar biasa. Susah juga membagi waktu. Karena menghafal Al-Quran berarti kita juga harus siap untuk menjaga hafalannya. Betul. Menurut Ustadz, mana yang lebih utama? Menghafal atau belajar bahasa Arab? Mohon solusinya Ustaz. Kalau yang lebih utama mana? Jadi bingung karena dua-duanya penting. Cuman sekarang Anda bisa menimbang. Anda bisa menimbang. Keperluan Anda untuk bahasa Arab seperlu apa memangnya? Dibandingkan menghafal Al-Quran. Ya, Anda karyawati. Anda bukan tenaga pengajar. Anda bukan pengajar bahasa Arab. Nantinya Anda tidak mengajar bahasa Arab juga mungkin ya. Maka mungkin menghafal Al-Quran jauh lebih utama. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya ini bisa beriringan. Tinggal porosinya saja diatur. porsinya yang diatur. Mungkin porsi menghafalnya lebih banyak, pelan-pelan belajar bahasa Arab. Kenapa? Disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, tidak akan bisa dipahami agama ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Anda ingin faham agama ini, Anda harus faham bahasa Arab. Karena firman Allah dalam bahasa Arab, sabda Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Bini Nang Bungas juga keturunan Arab. Wallahualam. Sorry. Mau keturunan manapun ya, relatif lah ya. Karena yang namanya cantik itu relatif ya. Kalau jelek mutlak ya. Mau keturunan suku apa juga silahkan ya. Mau dari Sunda atau Jawa atau apa gitu ya, Batak, Madura, wow, mantap, ramuan Madura. Apa maksudnya itu? Ustadz, apa iya? Ini kayaknya orang Jawa Tengah nih. Apa iya? Ustadz, apa iya? Orang Jawa Tengah lebih tepatnya Brebes dan Tegal ya. Apa iya? Cakai kue. Ustadz, apa iya kalau wanita yang habis melahirkan, ingat tidak ada diskriminasi ya, cuman bahasa kita masing-masing unik. Mungkin orang Brebes atau Tegal pun dengar kita ngomong Banjar, mereka juga ketawa juga. Wow, aneh banget. Ulun dulu ya, enggak jadilah. Aduh. Dulu itu kalau misalnya kita lagi bete gitu ya, kadang-kadang setelah habis isya itu kita ngumpul di rumah, di kamarnya Ustadz Uton Fauzi. Ustadz Uton Fauzi itu kakak iparnya Ustadz Muhammad Bos itu. Kenapa? Karena teman sekamar dia tentunya dipisahkan dengan shutter ya atau tirai ya. Kalau ulun karena waktu itu murid baru, pembatas kita lumayan solid lah ya, bukan seperti tirai gini. Karena murid baru kami dimuliakan. Begitu tahun kedua kami juga ditendang ya. Jadi teman sekamarnya, karena sekamar biasa ada 3 negara atau 4 negara, ulun 4 negara waktu itu, Indonesia, Somalia, Albania, dan Afghanistan. Jadi ketika saling membangunkan, lebih tepatnya mereka membangunkan saya, kalau subuh, itu gak manggil nama, digedor tembok, Indonesia, wuh, nah, Qaim, sudah bangun, mereka keluar tidur lagi. Gak pernah kayaknya saya yang bangunin mereka ya. Aduh, sayang banget ya. Kita ke kamar dia karena teman, salah satu teman kamarnya itu ada tiga negara, dari satu negeri gitu ya, bukan Thailand. Dulu kami tidak tahu Thailand sekocak itu ya, tapi lebih tepatnya Kamboja. Waduh, lucu sekali. Jadi mereka ngomong itu kami dengarkan, nanti temannya datang, dia bawa teman-temannya, mereka pada makan. Lucu. Padahal bisa jadi di saat yang sama mereka nunggu kita ngobrol dan mereka jaga cekikikan. Jadi sama-sama menghina ya. Aduh, sawadikam. Ya Allah. Unik ya. Ustadz, apa iya kalau wanita yang habis melahirkan tidak boleh tidur satu kamar atau berdekatan sama suami sampai habis masa nifas baru boleh? Boleh. Bahkan ketika misalnya suaminya yakni hasratnya lagi naik, layani dia dengan cara yang lain. Use your imagination dong. Iya, 40 hari satu dus Indomie. Sehari, 2 hari, 3 hari. Asal sudah lawas lo, buka dus, hanya 7 hari, ya Allah. Sangkan sudah lawas lo, wah ini pasti isti dusnya tinggal 7 bungkus aja. Masih 30 aja. Aduh, kasihan ya laki-laki lah. Disitulah kemudian saatnya Anda memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran untuk 1 bulan ke depan. Anda mikirnya poligami aja. Sama kayak saya. Ustadz, apa iya kalau wanita yang habis melahirkan tidak boleh tidur satu kamar berdekatan sama suami sampai habis masa nifas baru boleh? Tidak benar nih, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya nih ya, apa ya, ketika Anda bersama, bisa ngobrol, bisa senda gurau gitu ya, ya, yakni mengeratkan, yakni biduk rumah tangga ya. Karena bahasanya tuh besayangan itu enggak mesti kemudian melakukannya. Anda bisa yakni bersenda gurau dan kemudian menumbuhkan rasa cinta ya. Cinta dan kasih sayang ya. Yang jomblo mampus loh. Makanya nikah biar seru. Seru nungguin istri mau melahirkan ya, seru kemudian malam-malam bulan pertama, bulan kedua Anda enggak bisa tidur. Oh, seru itu. Karena anaknya belum tertata waktu tidurnya. Tengah malam bangun dia. Jam 1, jam 2 bangun, subuh dia baru tidur padahal Anda pengen kerja. Sampai kerja Anda tidur. Padahal yang enggak boleh itu berjima atau bersetubuh kan Ustaz? Iya, ini Anda tahu. Ana baru melahirkan. Nah, jadi bisa diperkirakan siapa orangnya ya. Ana baru melahirkan anak pertama. Lalu mertua Ana coba pisahkan Ana untuk tidak tidur dekat suami satu kamar. Ana rasanya kesal, sedih. Padahal kan baru melahirkan harusnya ditemani. Betul, ditemani, disayangi, dibelai-belai. Sesekali ditapak. Saya disayangi gitu ya. Sayang, lawas sekali lagi. Diperhatikan ya, ditemani, diperhatikan oleh suami. Iya, perempuan itu butuhnya itu, perhatian. Laki-laki butuhnya dihormati. Camkan ini baik-baik. Tapi jangan dibalik. Kalau perempuan Anda merasa ingin diperhatikan, tapi Anda berikan itu kepada suami, kami bete. Kami bete. Turun begawi loh, Ustaz. Baru 5 menit. Baru 5 menit turun begawi misalnya, itu belum sampai. Karena tujuan Anda itu setengah jam. Berbunyi, kalau pina penting keluar, sampai mana pianas? Hanya sampai buka beruntung. Sudah. Karena bergetar pulang ya. Diangkat sudah sampai mana aja rumah. Mauk. Ya akhirnya laki-laki jadi marah karena Anda salah. Laki itu butuhnya dihormati, bukan kemudian diperhatikan. Kalau ada laki-laki butuhnya diperhatikan, you. Beda itu berarti ya. Hormati suami Anda dan istri Anda, perhatikan mereka dengan baik ya. Mereka lagi butuh apa, mereka lagi kurang apa gitu ya. Ding, waktu hamil misalnya, kada hendak pizza kah? Wah, mungkin mereka ngidam ya. Jar bininya itu pian nang hendak ya. Ulun ubi cilembu aja ya. Oh iya. Mbatu iwaknya pang pizza ya. Sama aja. Masa ubi cilembu sama pizza ya, enggak nyambung itu ya. Kayak orang kampung ya disuguhin pizza, enggak dimakan-makan. Kenapa Pak Kadin makan? Nasinya balum ya. Jadi nung makan pizza pakai nasi. Ya. Oke. Okay. Ada aja yang kocak pertanyaannya. Nama produk ya, parm kocak ya. Oleh diperhatikan oleh suami, apa iya? Apa iya lagi ini? Apa iya emang begitu dalam Islam? Kalau iya, anak akan terima suami Anda. Tidak. Jadi boleh tidur ini bersama suami Anda. Wallahualam bissawab. Sudah secarik, betul-betul secarik Mila. Ngerobeknya ini enggak niat, cak. Halus pelan, tapi enggak apa-apa ya. Unik Banjarmasin. Barakallahu fikum. Nyusain susahnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Maaf di luar tema, ya. Semuanya juga luar tema, belajar manhaj pertanyaannya rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan beserta jamaah di sini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga penanya juga. Amin. Dijaga akidahnya, selalu diberikan anugerah yakni keistiqomah. Insyaallah. Amin. Sampai wafat. Amin. Yang meninggal kemarin itu ya, Subhanallah. Yakni di antara paman saya yang paling dekat itu. Kalau Anda dapatkan sering jokes dari saya, beliaulah guru saya. Ya Allah. Ini cukup sedih ya. Di antara paman, ulun punya paman dan bibi banyak tentunya, dari ayah, dari ibu. Om Mawardi di antara yang paling dekat. Karena beliau di masa remajanya sampai menikah itu sama mama saya, ikut ibu saya di rumah. Jadi ulun dari kecil ya serumah dengan beliau. Jadi cukup menyedihkan ya umur ya, dan baru kita katakan masih muda, 56 tahun. Allah bisa. Jadi mudahan istiqomah sampai akhir ya. Amin. Meninggalnya setelah salat subuh. Kemudian ini us 12 hilang. Habis salat subuh. Barakallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan menerima beliau yakni dengan semua amal baik insyaallah. Amin. Ya Rabbana. Saya sekarang galau. Wah. Saya sekarang galau karena ditinggal nikah perempuan. Wah. Saya bisa rasakan. Ini perempuan-perempuan yang sama Gunung Uhud aja kalah. Gunung Uhud tuh punya hati loh. Oh iya. Kata Nabi Muhammad, "Hadza Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu." Ini Gunung Uhud, kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Gunung punya hati, ini akhwat enggak punya hati nih. Galau karena ditinggal nikah perempuan. Alhamdulillah yang meninggalkan perempuannya. Ditinggal nikah laki-laki. Najis tralala ya. Saya sekarang galau karena ditinggal nikah perempuan. Dia telah dijodohkan. Oh, bentar. Dia telah dijodohkan padahal kami sudah saling punya perasaan. Dan sekarang dia sudah menikah. Wah, menyedihkan sekali ya hidup Anda ya. Ini layak dijadikan sinetron ya. Sekarang dia sudah menikah, bagaimanakah sikap saya? Sabar ya, sabar. Jadi panjang lebar pertanyaan, jawabannya sabar ya. Insyaallah, yani pas, bukan insyaallah, pasti ada hikmahnya. Entah Anda belum layak untuk dia, atau sebaliknya, dia bukan perempuan yang baik untuk Anda. Jadi berbaik sangka selalu kepada Allah, berusaha lagi insya Allah diberikan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sabar, pasti ada hikmahnya. Mungkin hikmahnya Anda akan ketahui segera dalam waktu dekat, atau mungkin lama Anda baru tahu. Wallahu a'lam. Jadi bersabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan galau apalagi mencaci maki. Sibukkan diri dengan menjalankan ketaatan, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan baik keagamaan, hingga kemudian Anda bisa yakni melupakannya. Bisa melupakannya di siang hari. Di malam hari ingat lagi. Nasihat macam apa ini? Bismillah ya, sibukkan diri. Aduh, memang menyakitkan ya seperti itu ya. Apalagi lebih menyakitkan lagi, laki-lakinya teman Anda. Wah. Aduh, cari tali, kursi, bunuh diri aja lo. Jangan ya. Masih banyak yang lainnya, yang gadis dan juga janda. Masih banyak yang lain. Aduh, jaya ya, janda kaya ya. Bolehkah suami istri, bayangkan manhaj pertanyaannya suami istri ya. Ini kada disaring kapan pertanyaannya, Pak? Oh, mau disaring tapi enggak ada yang nanya manhaj ya. Iya. Paham saya. Dasar lu semuanya. Ustaz, bolehkah suami istri yang telah bercerai masih satu rumah karena menghargai permintaan anak? Cerainya yang masih bisa rujuk atau tidak? Kalau cerainya yang masih bisa rujuk ya harus di rumah tetap. Supaya kemudian di kesarian Anda masing-masing mungkin introspeksi gitu ya, mungkin ini adalah salah saya si suami, atau salah saya si istri, akhirnya meminta maaf, rujuk, enggak dan enggak harus ngomong saya rujuk, enggak. Ketika kemudian mereka bercampur itu sudah kata rujuk sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah perceraian yang bain, perceraian yang sudah ketok palu enggak bisa balik lagi, sudah talak 3, maka dia sudah jadi orang lain. Suami Anda atau istri Anda, dia sudah jadi orang lain. Nanti ada bahasan yang lain tuh, karena hukum asal pengelolaan anak, hadhanah, itu milik perempuan. Jika si perempuannya tidak layak untuk kemudian yakni mengayomi anak, maka keluarga si perempuan. Ya, perempuan dan keluarganya lebih berhak kepada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Kayak kami misalnya, kakak ulun pertama anaknya 6. Istri beliau meninggal, beberapa waktu kemudian beliau yang meninggal, kakak ulun laki-laki. Nah itu anak-anaknya nih, ponakan-ponakan ulun yang berenam, itu yang paling berhak mengayomi mereka adalah bibi-bibinya dari ibunya. Nah itu hadonah, penting untuk dipelajari. Gak bisa kemudian, saya kan omnya, saya kan adik bapaknya, enggak. Bibi-bibinya dari ibunya yang nomor satu. Jika tidak, paman-paman dari ibunya kemudian yang mengayomi. Dalam kasus ini, kami berkumpul. Ulun sepa'adingan berkumpul, sepa'adingan kakak ipar ulun berkumpul, kiapa nih, tak taunya ada kesepakatan. Dan kemudian kami menyanggupi. Akhirnya, semua keponakan yang berenam, mereka sama Kai. Karena Kai rumahnya cukup besar, beliau dan, artinya abah ulun, beliau dengan istri beliau, setelah meninggal beliau menikah, dengan istri beliau, dan dengan adik saya, dan dengan suaminya. Artinya rumahnya, kamarnya cukup banyak, muat mereka untuk berenam. Dan, yani, alhamdulillah mereka juga mensupport, yani dalam banyak hal, diantaranya juga pendanaan. Jadi abah ulun rumahnya mereka membantu yang lainnya. Wallahu a'lam. Bahkan salah satu keponakan ulun diumrohkan oleh keluarga, yani dari arah ibunya. Jadi memang harus saling bantu. Cuman hukum asalnya harus sama-sama tahu dulu. Ini siapa yang berhak supaya enggak ribut. Itulah Islam. Kami enggak punya kuasa kemudian pokoknya ini keponakan kami ini kami semua yang urus, enggak. Keluarga ibunya yang kemudian lebih utama. Ya Allah alam bisa. Ingat, kalau sudah yang ketok palu bercerai, bain, talak tiga, maka Anda sudah menjadi orang lain. Soal anak, itu biasanya yang perempuan yang lebih berhak untuk yani, ya, mengayomi. Kecuali berdasarkan keputusan pengadilan misalnya, si perempuan ini tidak layak untuk mengayomi anak kecil. Mungkin dia orang yang pengguna narkoba kah, atau memang pernah diketahui menelantarkan anak kah, enggak, itu keputusan enggak, ini bapaknya yang pegang. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang gitu ya. Jadi orang tua dulu, kalau ukses yang tadi itu orang tuanya udah enggak ada dua-duanya, baru yakni paman dan bibinya muncul. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Ana setiap sore Jumat ziarah ke kubur ayah dengan mengambil faedah mustajab doa di sore Jumat. Apakah ini termasuk amalan bid'ah? Ziarahnya syariat, mendoakan mayit syariat, tapi Anda mengkhususkannya ini jadi masalah. Iya. Anda mengkhususkan hari dan Anda mengkhususkan timingnya. Wallahu a'lam bishawab. Lakukan sesekali Jumat, sesekali hari yang lain supaya Anda tidak terjerumus kepada kebid'ahan. Lakukan sekali Jumat, sekali di hari yang lain, di mix aja. Karena yakni perintah ziarah kubur disyariatkan, mendoakan mereka yang sudah meninggal juga disyariatkan. Wallahualam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika di dalam kegiatan yang kita yakini itu tidak ada tuntunannya, tapi di dalamnya ada kebaikan seperti memberi makan yang hadir, majelis ilmu, bersedekah. Oke. Yang kita takutkan yang demikian ini bentuk talbis. Jadi Anda merasa baik. Ya. Padahal inti acaranya itu tidak ada tuntunan. Cuman iblis ya pintar supaya untuk mengelabui orang-orang yang awam, ini isinya majelis taklim. Ini isinya berbagi kebahagiaan. Ini isinya sedekah. Akhirnya tertutupi padahal semuanya ada syariatnya terpisah masing-masing tuh. Ada syariat sedekah, nuntut ilmu bermajlis, ada memberi makan, semuanya syariat. Tapi dicampur kemudian dengan acara bid'ah. Maka yakni kita takutkan ini bentuk talbis. Akhirnya akan tersamarkan hukum acara intinya. Karena apa? Ada kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik tinggalkan ya jika Anda dapatkan yang demikian. Karena sudah tercampur. Sudah tercampur dengan yang lain. Bagaimana hukum berzikir dengan tangan yang macam-macam caranya? Ada yang langsung 33 kali satu tangan, ada yang 3 kali setiap jari, ada yang satu jari satu hitungan. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Memang beberapa riwayat disebutkan macam-macam di sini. Tapi yang ulun panuti, yang ulun ikuti dan yang pernah ulun pelajari, satu jari itu 3 kali. Karena satu jari mesti ada 3 ruas. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Pas di sepeda motor, bolehkah berzikir pakai tangan kiri karena tangan kanan memegang gas? Iya, iya. Gasnya pindah ke kiri. Jadi ya, gimana ya? Dimodif aja. Wallahu a'lam bishawab. Saya takutnya masuk ke dalam perkara yang berlebihan jadinya. Jadi kalau misalnya Anda ingin yakni melakukan kebaikan pun sedangkan Anda berkendara, mungkin ulangi surah-surah pendek aja gitu ya. Yang tidak mengharuskan ada hitungan. Misalnya seorang ketika dia berkendara, dia pengen baca subhanallah bihamdi 100 kali supaya dosa-dosa terampuni semua walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi kan itu butuh bantuan yakni tangan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Kemudian ibu-ibu lewat. Iya. Akhirnya yang keluar umpatan ya. Karena sen kiri ya, kemudian belok kanan ya. Monyet. Aduh jangan ya. Enggak boleh ya. Kalau Nabi sallallahu. Jadi ya mungkin yang lain ya. Kalau di mobil ulun pribadi ya memperdengarkan kepada diri sendiri bacaan Al-Qur'an ya atau dengarkan ceramah ya. Tapi kalau berzikir yang butuh bantuan hitungan jadi repot padahal kita ingin fokus ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya takutnya nanti jadi berlebihan. Tapi boleh, boleh. Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ulun terkadang ya enggak setiap ya, terkadang ketika misalnya tempat pengajiannya cukup jauh, misalnya dari sini ke Baitul Hikmah cukup jauh. Ngulangin hafalan aja sepanjang jalan. Atau kemudian supaya tidak terbata-bata ya seperti layaknya orang pengen menyanyi, mereka pasti ada ritualnya supaya nanti tidak terbata-bata. Mungkin kalau para penyanyi pakai A, I, U, E, O gitu ya, kita ya dengan mengulang ayat, baca surah, nanti lidah kita sudah lentur duluannya, kemudian bisa bersilat lidah ya. Apa itu? Ustaz, apakah pendefinisian bid'ah hasanah? Wow, ini dia nih. Wah, panjang ya. Apakah pendefinisian bid'ah hasanah itu juga termasuk bid'ah? Oh iya. Apakah ada bid'ah hasanah? Biasanya orang-orang menyebutnya bid'ah ada dua, yaitu hasanah dan dolalah. Siap. Bahasan tambahan dari bid'ah hakikiyah dan idhafiyah berikutnya adalah ini. Apakah ada bid'ah hasanah? Maka jawabannya tidak ada. Karena Nabi Muhammad yang menyebutkan semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah adalah sesat. Dengan semua cabang bid'ah, semuanya memiliki sifat kesesatan. Semuanya mendapatkan ancaman neraka. Pastikah? Enggak. Tapi ancamannya ada. Wallahu a'lam bishawab. Dan biasanya yang menyerukan tentang bid'ah hasanah ini, mereka selalu beralasan dengan perkataan Umar bin Khattab ketika beliau menggabungkan kaum muslimin kembali salat tarawih dengan satu imam. Nah itu dia mengatakan radhiyallahu nikmatul bid'ah hadhihi atau hadhihi nikmatul bid'ah. Senikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah ini. Kata para ulama menerangkan yang dimaksudkan dengan Umar bin Khattab bid'ah dalam perkataan beliau adalah secara bahasa. Ini baru. Tapi bukan berarti kemudian salat tarawih berjamaah itu perkara yang baru. Nabi Muhammad pernah melakukannya. Disebutkan sampai 3 hari. Tapi karena waktu itu wahyu masih turun sana sini, Nabi Muhammad takut nanti tarawih akan diwajibkan, makanya beliau stop di hari keempat. Subuhnya beliau berceramah, "Saya tahu yang kalian lakukan tadi malam. Kalian ngumpul lebih banyak, saya tahu. Tidak ada yang menghalangi saya tadi malam untuk jadi imam." Karena kan Nabi Muhammad tinggal buka rumah keimaman. Tidak ada yang menghalangi saya untuk mengimami kalian tadi malam. Artinya saya sehat walafiat tadi malam. Cuman saya takut nanti ini akan diwajibkan karena syariat belum sempurna. Selesai? Artinya hukum asal salat tarawih berjamaah Nabi Muhammad lakukan. Umar bin Khattab tidak mengada-ada. Dua, sebab Nabi Muhammad takut yaitu nanti akan diwajibkan di zaman Umar bin Khattab, enggak ada sebab itu. Karena syariat Islam sudah sempurna. Umar bin Khattab sangat tahu radhiyallahu. Ini enggak bakal wajib. Kenapa? Sudah sempurna sebelum Nabi meninggal. Ini enggak bakal wajib. Jadi sebab ketakutan atau kekhawatiran Nabi Muhammad nanti itu akan jadi wajib di zaman Umar, bahkan di zaman Abu Bakar pun sudah tidak ada. Makanya maknanya di situ beliau hanya menghidupkan sunnah yang tadinya ada kemudian hilang karena kekhawatiran Nabi Muhammad, dan beliau hidupkan kembali. Jadi hukum asalnya ada. Juga biasanya dengan dalil bid'ah hasanah, di antara dalilnya terkadang mereka menggunakan praktek para sahabat menggabungkan Al-Qur'an dalam satu, yakni mushaf. Adalah perbuatan bid'ah yang baik. Padahal tidak. Di zaman Nabi Muhammad Al-Qur'an sudah dituliskan tapi terpencar-pencar. Kalau para sahabat kemudian tidak menggabungkannya, ditakutkan nanti malah hilang. Maka ada kemaslahatan yang sangat besar ketika mereka menggabungkannya. Kita tanyakan bid'ah orang-orang sekarang misalnya. Kekhawatiran seperti kekhawatiran Nabi Muhammad, enggak ada. Kemudian misalnya Anda ketika tidak melakukannya, enggak ada kemadharatan sebenarnya. Level yang dilakukan masyarakat tidak seperti pentingnya Al-Quran digabungkan dalam satu mushaf. Ya, jadi dia bukan bid'ah. Lebih kepada al-masalih al-mursalah, kemaslahatan yang didapatkan karena praktek tersebut. Sedangkan bid'ah Anda tidak ada maslahatnya. Anda malah mencoreng syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh-contoh yang lainnya. Bagaimana dengan zikir pagi petang dibaca secara berjamaah dengan alasan agar semua santri membacanya supaya terbiasa atau supaya metode? Siap. Untuk tahap awal pembelajaran boleh, karena itu di antara makna tadarus. Kata Syekh Utsaimin, di antara makna tadarus seorang membaca yang lain mengulang, atau seorang membaca yang lain nyambung, seorang baca yang lain mendengarkan, macam-macam cara tadarus. Tapi tidak setiap saat. Kalau sudah bisa selesai, kalau sudah bisa selesai. Wallahu alam bissawab. Jangan pakai alasan ini untuk mengajarkan orang. Misalnya kayak tadi zikir berjamaah salat-salat fardu. Ini untuk mengajarkan. Dulu disebutkan dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari. Para sahabat dari ajaran Nabi Muhammad itu zikirnya memang dikeraskan. Di awal-awal perkaranya untuk pembelajaran. Tapi apakah selalu begitu? Kalau sudah bisa selesai. Tapi ingat, ini untuk pembelajaran. Sudah bisa, maka lanjut sendiri-sendiri zikir setelah salatnya. Wallahu a'lam bissa. Bagaimana pendapat ustaz dengan ustaz akhir zaman? Yang lagi viral ini, sahihkah ilmunya? Wallahu a'lam bissa. Yani kalau misalnya ada seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia bukan ustaz, dia dukun. Dia dukunnya. Kalau namanya Dedi, maka Dedi dukunnya. Allah yang bisa. Jamaah, memberikan peringatan kepada kaum muslimin syariat. Tapi ingat, memberikan janji juga syariat. Itulah ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Sampaikan janji-janji Allah akan nikmatnya dunia akhirat. Sampaikan juga ancaman-ancaman Allah dunia akhirat. Jadi harus berimbang. Jangan ancaman terus. Jangan menakut-nakuti terus. Nanti hati orang bisa keras. Atau ada yang pengen bertobat, dia putus asa. Kenapa? Wah, kayak itu kah hukumannya. Oh, enggak mungkin saya diampuni. Nanti begitu orang. Tapi harus imbang. Seperti yang ulun praktekkan di pengajian pekanan. Pekan ini, bulan ini bahas surga, bulan depan nanti bahas neraka. Biar imbang. Ada pengharapan dalam satu sisi, ada rasa takut di sisi yang lain. Dan ingat, kalau sudah berkaitan dengan surga dan neraka, perkara gaib untuk kita sekarang, cukupkanlah diri ini dengan yang Allah firmankan dan Nabi Muhammad sabdakan. Sisanya tidak perlu kita kemudian menerawang, enggak perlu. Cukupkan dengan yang ada. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, terangkan. Ya Allah sembunyikan dari kita, dari semua perkara akhir zaman, maka kita tidak perlu terlalu, bukan tidak perlu terlalu, tidak perlu masuk, karena enggak akan ketemu. Karena Nabi Muhammad tidak terangkan. Karena Allah SWT tidak terangkan. Dan ada hikmah untuk itu pasti. Akhirnya akan ketahuan siapa yang beriman dengan perkara yang gaib, siapa yang tidak. Itu untuk akhir zaman. Atau kemudian perkara-perkara yang lampau juga misalnya. Seperti sifat buruk. Yang disifatkan Nabi Muhammad saja yang kita bahas. Cukup. Dia berwarna putih. Perawakannya di atas keledai tapi di bawah bighal. Bighal itu adalah yani hasil silang pernikahan antara kuda dan keledai. Keluarlah bighal. Pertengahan tubuhnya. Buruk itu perawakannya di bawah bighal tapi di atas keledai. Jadi lebih tengah lagi. Warnanya putih. Perawakannya di atas keledai tapi di bawah bighal, panjang satu langkahnya sejauh mata memandang. Cukup. Itu saja yang Nabi Muhammad sifatkan untuk buruk. Juga kemudian kalau tentang akhir zaman, ada sifat-sifat tentang dajjal. Itu saja yang kita pahami, cukup. Jangan ditambah-tambahi. Kemudian dengan hal yang aneh-aneh untuk buruk, misalnya dia bersayap, dia kepalanya perempuan, tubuhnya seperti kuda, dia bertanduk satu, enggak ada. Enggak ada. Unicorn enggak ada. Kok tanduk dua Maleficent ya. Tanduk satu ya. Bininya iblis ya. Wallahu a'lam bissawab. Waktu nikah kita enggak diundang ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni cukupkan dengan yang Allah dan Rasul terangkan dan tidak perlu berlebihannya. Kita takut terjerumus kepada mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib padahal Allamul Ghuyub, Alimul Ghaib wa Syahadah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, anakan baru aja hijrah. Anakan baru aja nikah. Cie. Terus yang mau ditanyakan, adakah cara Islami dalam Islam dalam hal memuaskan pasangan? Dalam hal berhubungan biologis. Ini privat nih. Seandainya ada, boleh tahu kitabnya Ustaz? Hendak baca kitab. Itu fitrah saja, udah pakai fitrah. Pakai fitrah aja udah. Yani mau bagaimana Anda mendatangi istri Anda, berkreasi aja, tapi hindari larangan. Ya, mau sambil kayang. Mau sambil salto, sambil parkur, terserah. Artinya Anda di kamar, bini pian, loncat-loncat. Ya. Dua-duanya atlet parkur. Terserah ya. Yang jadi masalah, Anda di rumah mertua. Jadi bro, bapak nih ke dalam, anubah, latihan baik. Parkur, tembok, tembok, kasur, tembok, jebol tembok. Rumah cuma tipe 36 main parkur. Mukbilatan mudbiratan, mau dari depan, mau dari belakang, tapi ingat, hindari dubur. Itu sabda Nabi Muhammad. Perempuan kalian layaknya ladang untuk kalian, silahkan garap sesuai kemauan kalian, tapi hindari larangan-larangan. Telanjang bulat boleh, tapi akan lebih baik Anda di dalam selimut, di dalam spray. Bagaimanapun Anda mendatang istri Anda, silahkan, yang penting hindari yang Nabi Muhammad larang. Sisanya use your imagination. Wallahu a'lam bissawab. Jadi memang diajarkan, tapi adab umumnya saja. Di antaranya yang tadi. Dan kalau sudah laki suami istri, maka boleh. Ini saling melihat satu sama lain. Bahkan disunahkan untuk mandi bersama setelah selesai. Itu di antara sunnah yang mungkin sudah banyak ditinggalkan. Walaupun tentunya sebagian kita meninggalkan karena sebab ya, karena bentuk tubuh sudah aneh ya. Kamar mandi kanan kiri depan belakang atas bawah cermin semua. Begitu masuk, asyik. Padahal diri sendiri. Iya, karena aneh, dada rata, perut buncit. Botak pula, ya Allah. Ada bulu di sini. Bentuknya udah aneh gitu. Bukan enggak pengen mandi sama istri. Istrinya pun sudah cukup aneh gitu. Allah Nabi saya, macam-macam ya. Jadi ngelihat diri sendiri, istighfar sendiri. Tapi lakukan ya, walaupun bentuknya sudah cukup aneh, mandi bersama, mandi bersama. Nabi Muhammad sampai disebutkan berebut gayung dengan Aisyah untuk saling menyiram satu sama lain. Jadi mungkin istri Anda pakai gayung, menyiram Anda, Anda pakai hidran. Jadi istri terpojok. Kak sadang kaya, kita hidran kepalanya pulang. Istri laknat. Sorry ya canda. Jangan. Ya tak boleh. Ada bezifaf atau tajul arus ya? Boleh. Ya boleh itu, di antara rujukan boleh itu. Walaupun tentunya ada kritik untuk buku apa tuh? Sutra Ungu ya. Sutra Ungu agak kritikan dari Ustaz Firanda karena terlalu vulgar. Ditakutkan nanti Anda berimajinasi lebih. Makanya di antara adab juga eye contact akan lebih baik. Eye contact akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Artinya gaya standar ya eye contact supaya enggak memikirkan yang lain-lain ya. Karena kalau misalnya tidak saling pandang, nang bini memikirkan opa-opa Korea ya lo. Nang laki ni bibi Jim juga siapa kan pikirakannya? Atau si Malifisan tadi ya. Mikirin bininya iblisnya uzubillah ya. Itu versi ya, Hollywood ya. Kita enggak tahu istrinya siapa. Yang jelas dia beranak pinak ya. Seandainya ada, bolehkah tahu kitabnya? Itu diantaranya karangan Ustaz Abu Umar Bashir, cukup bagus ya. Tapi saya pribadi belum baca itu, karena fitrah manusia saja, pakai fitrah aja. Ayo kita berkreasi, ayo kita modif. Yang jelas tenaga ada enggak? Itu aja intinya. Tapi lah mesti macam-macam tenaga kedada. Kak kita kah? Uyuh dadinya ya. Tapi ini kan baru nikah ya, lagi panas-panasnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ada ya sudah. Soalnya walaupun mampu berhubungan selama 3 jam, wow, bintang porno aja kalah nih. Ada-ada aja pertanyaannya. Aduh ya Allah. 3 jam Mas Saiful. Main futsal aja cuma sejam. Aduh, ini gampang kita cari orang ini. Yang baru-baru nikah siapa nih? Anak kok merasa belum mampu memuaskan pasangan anak. Wallah alam bisa. Berkreasi saja Anda berdua ya. Ini fitrah manusia kok. Sambungan di belakang. Nah, ini belakangnya. Harusnya antum tulis sambungan di belakang tuh di sini. Bujur, bersambung di belakang. Oh ya, sambungan di belakang. Ada kah sambungannya? Itu di belakang kamar ya. Apakah karena dosa masa lalu Ustadz, karena sebelum hijrah dan menikah Anda sering beronani? Wallahu a'lam bishawab. Yani Anda lebih tahu kondisi Anda sendiri. Tapi ketika Anda menikah maka sudahlah. Yani kebiasaan rahasia itu insyaallah akan hilang karena Anda punya yang halal yang kepadanya Anda bisa melampiaskan hasrat seksual. Sisanya bebas. Allah yang berfirman. Tapi hindari larangan-larangan Nabi Muhammad SAW, karena malaikat pun ketika Anda berdua masuk, disebutkan mereka menunggu di luar pintu. Boleh Anda tanpa sehelai benang pun, tapi tutupi dengan spray, dengan selimut akan lebih baik. Apalagi sekarang sudah sering hujan, pakai selimut. Tapi kalau kemarin pas panas pakai selimut, tafaluh lakiannya. Silakan, yani, use your imagination. Yang jelas, yani, hindari yang haram. Hindari yang haram. Berkaitan dengan oral seks ada perdebatan panjang. Tulisan Ustaz Firanda di antara yang terbaik saya rasa. Saya baca banyak baca tulisan para ustaz. Punya beliau cukup detail menyebutkan semua alasan yang membolehkan yang melarang. Maka yakni baca Google oral seks Ustaz Firanda. Tulisan beliau luar biasa, saya rasa sangat lengkap. Tapi ya beberapa kali scroll karena panjang. Tapi Anda akhirnya akan berilmu tentangnya. Apakah ini boleh atau tidak? Karena itu salah satu yang cara memuaskan. Tapi boleh atau enggak? Maka bahasannya detail. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, cukup ini sudah sejam 40 ya, hampir jam 9. Untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, tidak semua pengajian seperti ulun, artinya habis isya masih lanjut kajian Ustaz Ahmad, habis isya salat baru sambung. Kalau ulun memang mengambil pendapat, tidak mengapa kita mengakhirkan isya. Toh saya tidak terlalu lama mengakhirkan, paling ya enggak sampai setengah jam juga kan, baring sebentar. Sedikit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar cerita dari teman di kajian sebelah. Ini ambigu ya, sebelah itu ya. Sama juga kadang-kadang di grup WhatsApp biasanya copas dari grup sebelah. Ini grup siapa sebenarnya grup sebelah ini? Pada waktu Rasulullah berbekam, darah beliau yang keluar diambil dan diminum oleh salah seorang sahabat. katanya. Oh, siap. Dengan keyakinan bahwa darah Rasulullah sudah mengalir dalam tubuhnya, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Siap. Tolong berikan penjelasan bantahan yang bisa saya sampaikan kepada teman saya atas syubhat atau khurafat tersebut. Dia harus datangkan dalil, jangan katanya, baru kemudian bisa kita bahas. Anda datangkan dalil dulu, periwayatan sahabat minum darah bekam Rasulullah SAW, baru nanti kita akan bahas. Enggak bisa begini. Wallahul muwaffiq. Tapi ini PR untuk saya, bagus. Terima kasih. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan bahas, ulun akan cari permasalahan ini, penting, bagus sekali, karena bisa jadi masuk dalam bab tabaruk atau tidak. Masuk dalam bab tabaruk atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Karena bukan cuma darah. Saya pernah dengar tentang air seni Nabi Muhammad juga seperti itu, maka kita akan bahas pada waktunya. Saya enggak siap sekarang, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi